dapat ku tuliskan namamu di hati. Takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku, detak di jantungku hingga nanti lama langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kau lupa selalu hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu. Ku sisipkan kata minta dalam doa, hadirmu kan tetap ada, tak akan kita yang kan ku ingat.